Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yarsir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha jawatan kuasa muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan kurniaan hinayah dan hidayahnya. Dapat kita bersama-sama sekali lagi bertemu dalam kuliah kita pada malam ini. Yang mana insyaAllah pada malam ini cuba saya bawakan tuan-tuan, berkait juga dengan suasana kita pada hari ini, dalam kita mencari erti kehidupan kita sebagai orang yang beriman, dalam untuk kita mengharungi kehidupan bernegara. Kerana isu hari ini, kalau kita lihat, ini sudah tidak boleh dirahsiakan, dah tak boleh dilindungkan. Seluruh dunia hari ini sedang mencari apakah mekanisme ataupun resolusi ataupun apa nama dipanggil, manifesto yang terbaik. Di Mesir, di Syria, di Tunisia dan Turki dan negara-negara Islam yang lain sedang bergolak dengan cara mereka lah. Dengan cara mereka. Kita tak boleh nak salahkan tuan-tuan. Cara Mesir salah, cara tak boleh. Tengok, dulu kita kata Mesir buat kesilapan. Akhirnya tengok hari ini, apa yang jadi. Dinaikkan seorang presiden yang cukup, kita boleh istiharkan sebagai orang yang cukup warak dan juga yang islamik. Tetapi wasato, ini bawa betul wasato. Kalau tuan-tuan kaji semenjak Syekh Mursi ini naik menjadi presiden, tuan-tuan tengok, perhatikan tindakan-tindakan dia berlandaskan kepada apa yang difirmankan oleh Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Kesederhanaan dimaksudkan di sini, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil dan pilihan. Wasata ni jangan kita faham kesederhanaan tu yang kita faham hari ini. Sederhana ayah ni nak samakan kuantiti ayah, separuh ayah dengan separuh cawan sama ukur. Jangan macam tu, tu bodoh. Wasata yang dimaksudkan dalam Quran, kalau kita imbangkan macam tu, bodoh lah kita. Wasata ni dia letaknya keadilan. Dan maksud adil dalam Islam, bukan adil tu maknanya kamu pakai baju separuh, harga RM10, yang dia pun RM10, bukan. Keadilan, makna dan adil dalam Islam ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu dia. Kita mesti meletakkan diri kita di tempatnya. Daripada sudut kita sebagai seorang manusia, kita kena letak diri kita sebagai manusia. Maknanya jangan jadikan kita ni macam binatang, jangan jadikan kita ni macam pokok-pokok, gunung-ganang dan sebagainya. Tak, kita manusia. Kena letakkan diri kita sebagai manusia. Dari segi golongan makhluk lah. Itu pasal tak boleh, tuan-tuan tengok istilah-istilah yang dipakai. Tunggul kayu. Tuan-tuan marah tak kalau orang kata tuan-tuan tunggul kayu? Marah tak? Marah. Aku manusia, aku akan tunggul. Nampak tak? Itu sebab orang tak suka dengar, orang tak suka dia digelar tunggul kayu. Betul? Kepala batu. Nak? Walaupun memang panah barang dia, tapi dia tetap tak suka dengar kepala batu. Dah, aku manusia, aku bukan batu. Nampak? Itu sebab kita kena letak betul diri kita manusia sebagai makhluk. Yang dinamakan antara makhluk yang dipanggil al-insan. Kita kena letak diri kita sebagai manusia. Dan dalam manusia tu kita kena ingat bahawa kita ni kena menjadi, di kalangan manusia pula, di kalangan makhluk kita kena menjadi manusia yang baik. makhluk yang terbaik. Seperti mana firman Allah, bertepatan dengan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ah, itu sebab saya kata tadi, kalau manusia itu tidak berupa tidak menunjukkan kebaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ah, itu yang dikatakan macam tunggul kayu, ya, kepala batu, ah, marahlah. Ya, ah, perangai macam binatang, marah tak? Marah. Ah, marah. Sebab apa marah? Aku manusia, aku bukan binatang. Aku manusia bukan batu. Bukan tunggul. Tak? Kemudian turun sikit di kalangan manusia, kita mesti letakkan diri kita wasata tadi, keadilannya al-mu'min. Al-muslim. Kena jadikan kita orang Islam. Sebab Allah sebut dalam Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kamu mesti jadi orang Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang hanya Allah itirah atas dunia ni bagi manusia. Sebab agama ni tak ada pada makhluk-makhluk lain. Ha, wallahu a'lam lah, dia orang ada agama tak ada. Kan? Semut dengan cara dia lah. Lembu dengan cara dia lah. Ha, itu dia panggil tabiat. Tapi manusia Allah bagi agama. Peraturan. Hidup. Kamu mesti jadi Islam. Ha, tu wasata tu. Keadilan tu. Mesti jadi Islam. Dan dalam keadaan Islam itu, kita mesti letakkan kita wasata lagi keadilan. Islam mu'min. Ha, nampak tak? Ya, wal muttaqin. Islam mukmin dan muttaqin. Barulah sempurna. Ya. Pengkhalifahan kita di atas muka bumi Allah ni. Faham? Kita ni khalifah ni. Kan? Ya, khalifah. Wa apa? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan? Allah kata, aku akan jadikan seorang khalifah, pentadbir bumi. Maka bila kita sudah sampai pertama sekali, kita daripada golongan makhluk, jadikan kita wasata, keadilan kita, letakkan diri kita sebagai manusia, betul-betul manusia. Yang bersifat manusia, yang bertindak cara manusia, yang makan cara manusia, yang tidur cara manusia, yang berjalan cara manusia, berfikir secara manusia. Kemudian kita kena letak pula dari kalangan manusia kita ni, kena letak pula kita ni Muslim. Ya. Hidup cara orang Muslim, bercakap cara orang Muslim, makan cara orang Muslim. Ya. Bertindak cara orang Muslim, berfikir cara cara seperti mana seorang Muslim. Di kalangan Muslim tu pula, kita kena letakkan wasata keadilan kita pula. Al-mu'min. Ha, nampak? Kita mesti menjadi orang yang beriman kepada Allah, yang sebenar-benarnya beriman. Barulah taraf khalifah itu kita dapat. Nampak? Baru taraf khalifah tu kita dapat. Kalau tidak, tak guna jadi manusia. Tu yang Allah kata. Kalau Allah sebut jelas-jelas, tuan-tuan baca selalu, Ramadan ni keluar, wal asr, innal insana lafi khusr. Betul? Demi masa manusia tu dalam kerugian. Allah sendiri cerita manusia, tapi Allah sendiri cerita manusia tu rugi. Sebab apa rugi? Tak meletakkan diri dia sebagai khalifah yang sebenar-benar khalifah. Rugilah kau. Ha, dia kata gitu. Maknanya samalah kamu dengan makhluk Allah yang lain. Sama dengan manusia yang lain. Baik kafir ke, baik muslim ke, samalah kamu. Manusia yang akan masuk dalam neraka. Ha, segi makhluk pula, samalah kamu dengan benda-benda lain. Itu sebab yang paling utama sekali hari ini ialah kefahaman, kefaqihan. Tafahum satu perkara, faqih satu perkara. Kefahaman satu perkara, ya, faqih ni memahami secara hakikat. Masalah hari ni ramai orang faham, tu yang letih. Itu yang jadi macam-macam isu timbul hari ni. Ya tak? Ramai sangat orang faham tapi tak faqih. Ha, masalah. Ramai yang faham tapi tak faqih. Sebenar-benar kefahaman tak ada. Ha, itu tiba macam-macam. Ya, yang terbaru isu hudud. Ya, isu hudud. Orang dah berjuang lama, daripada tahun 50-an. Orang berjuang dah. Tentang hudud di Malaysia ni. Daripada orang yang berjuang tu, dah mati pun. Yang berjuang, antara yang berjuang tu dah mati dah pun. Almarhum Ustaz Fadlino. Meninggal dah pun. Ya. Yang hidup lagi hari ni, dulu rambut putih, sekarang rambut hitam, sekarang rambut putih. Berjuang untuk melaksanakan hudud. ditolak mentah-mentah, tapi hari ini hanya satu sebutan je. Satu Malaysia terima untuk melaksanakan hudud di Johor. Ha, ini yang masalah kita tak kata ni. Ini kaitan dia, masalah kita. Ini masalah sebab kefakihan tu tak ada. Fakih tu tak ada. Kenapa hari ni baru nak terima? Orang yang duk bincang hudud ni punya lama daripada hidup sampai mati. Ustaz Fadino. Almarhum Yusof Rawa. Tuan Guru. Almarhum Yusof Rawa. Daripada hidup sampai meninggal dah. Tok Guni Aziz daripada rambut hitam jadi putih. Tok Guni Jadi daripada rambut hitam jadi putih. Duk hari-hari dalam parlimen sorong kan tentang hudud dilaksanakan, hudud laksanakan. Daripada yang tak pernah lahir, start hudud diwujudkan di Malaysia ni, sampai dah membesar dah, dah berkahwin, dah bercucu pun, ditolak lagi. Tiba-tiba datang pula. Satu hamba Allah, ini ajaib tuan-tuan. Katakan hudud. Ya. Johor akan melaksanakan hudud dulu. Tak boleh, bagus, saya setuju. Tapi kenapa jadi macam ni? Tidak? Kenapa jadi macam ni? Ya, tiba-tiba semua yang dulu menentang, padahal isu tu diwujudkan oleh Tuan Guru Nek Aziz tak sampai setahun pun ditolak, masa ditolak dulu, tiba-tiba tak sampai setahun datang pula mulut orang lain, terima semua. Satu Malaysia setuju. Siap tanya lagi. Pada orang awam, setuju, kena tiba masanya. La haula wala. Ayat ini yang kita jadi masalah. Itu yang jadi masalah kerana kefaqihan tu tadi tak ada dalam kalangan umat Islam gitu. Yang baru faham. Ya, kefaqihan itu tidak ada. Jadi insya-Allah, belum start lagi ni. Ini baru mukadimah, belum start lagi. Dia baru nak start. Baik. Yang kita nak bincang malam ni ialah syariah, manifesto syariah Allah. Manifesto yang paling hak, yang paling benar, yang paling betul atas dunia ni, tidak akan zalikal kitabula raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Manifesto yang tidak ada keraguan padanya. Ya. Dan bersesuaian kepada semua makhluk. Ya. Bukan manusia je, semua makhluk. Faham? Syariah apa manifesto ni? Ya. Manifesto ni bukan saja untuk manusia, seluruh alam. Tak? Seluruh alam akan merasai nikmat, keamanan, kesejahteraan dengan manifesto yang saya nak sebut malam ni, iaitulah syariah Islam Islamiah. Syariah ialah nama kepada ajaran yang diturunkan oleh Allah. Kita faham dulu apa maksud syariah. Syariah ni apa? Syariat. Puan ada orang sebut syarizat pula. Tersasul pula tuan-tuan. Syariat. Syariat pun orang sebut, syariah pun orang sebut. Sebenarnya benda sama. Cuma sebutan tu salah. Makhraj tu salah. Sepatutnya syariah, bukan syariat. Tapi orang Melayu ni tu lepas ni habis semua diubah. Tu yang orang Arab marah. Solah jadi solat. Solah jadi solat. Tomak jadi tamak. Banyak diubahnya. Itu yang jadi masalah. Tapi nak ceritanya, syariah itulah syariah. Apa makna syariah? Ialah nama kepada ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nama bagi ajaran yang diturunkan oleh Allah. Bila sebut diturunkan oleh Allah, tak ada lain lah. Iaitu Al-Quran. Al-Quran ni ajaran. Ya. Dia adalah satu ajaran. Bukan ada saja je begitu. Faham? Dia satu ajaran. Bukan ada aja begitu. Datang Quran tu begitu je. Dia satu ajaran. Yang diturunkan ke atas Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitulah Al-Quran yang kita lihat hari ini. Al-Quran inilah yang dinamakan kalamul. Dia bersifat kalamullah. Perkataan Allah. Kata-kata Allah. Tetapi hari ini kita musyahafkan dia. Kita kitabkan dia. Tak apalah, tak ada masalah lah tu. Cuma benda yang sama je. Cuma nak kata bahawa syariah ini adalah yang diturunkan oleh Allah, iaitulah Al-Quran yang bersifat kalamullah. Terdiri daripada hukum hakam. Itu sebab Islam ni hukum hakam. Quran ni hukum hakam. Ya, hukum. Itu sebab penting hukum hakam ni. Hudud ke apa bukan hudud pun penting. Sebab manusia ni memang kena dihukum. Diperaturankan. Betul tak? Hukum hakam ni peraturan. Nah, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan dengar hukum. Hukum. Betul tak? Kita ni kadang bahasa pun kena betul juga. Ketidakfahaman bahasa tu susah juga. Asyik nak hukum je. Bukan peraturan. Contoh peraturan yang kita lihat untuk manusia. Yang tidak ada dalam Al-Quran. Apa dia? Contohnya jalan raya. Sampai sempang tiga. Sampai sempang tiga tuan-tuan. Sempang tiga ni tak ada traffic light makcik. Sempang tiga. Siapa nak jalan dulu? Orang yang daripada sini ke? Daripada sini ke? Daripada sini. Siapa nak jalan dulu? Jangan cari dalam Quran. Tak jumpa. Jangan cari dalam hadis. Tak jumpa. Kena tak peraturan? Kena. Walaupun bukan termaktub dalam Al-Quran. Maknanya manusia ni memang kena peraturan. Memang kena peraturan. Memang kena dikenakan undang-undang. Tak boleh dibiar macam tu. Kalau dibiarkan, habis. Nampak? Itu sebab undang-undang ni, peraturan ni perlu pada manusia. Jangan kata jalan raya. Dalam isu makanan pun kena ada undang-undang. Nak masak lemak, betul makcik? Dia ada dia punya cara kan? Bukan boleh hentam main masuk je daun kelapa apa semua. Tiba-tiba gulai-gulai. Masak lemak sedap pula kau masak hari ni. Apa yang kau campur? Daun nipah ada. Akor kelapa sawit masuk. Sedapnya masak lemak. Dia tak disebut masak lemak. Sebab masak lemak tu dia ada bahan-bahan dia dan ada cara-cara. Ni tak boleh lebih, tu tak boleh kurang. Nampak? Peraturan lah tu. Dalam bak makanan. Nampak air ni? Kalau lama sikit tuan-tuan tak jaga, dia akan rosak. Nampak? Peraturan lah tu. Orang buat air soya. Saya pernah pengalaman buat air soya. Ya Allah. Renyah tuan-tuan. Tak boleh terusik sikit. Kalau dia bercampur sikit atau kita tercelup sikit, petang rosak. Basi dah. Berbuih-buih dah. Nampak? Peraturan lah tu. Nampak? Nak buat air soya pun kena peraturan. Nak masak, nak buat mie pun kena peraturan. Kalau tidak nanti jadi kuning. Betul macam ni ya? Saya tak pandai lah. Tapi semua ada peraturan. Nampak? Ya, itu sebab manusia ni memang seluruh kehidupan kita ni adalah peraturan. Cuma peraturan yang dicipta, yang direka cipta oleh Allah dan peraturan yang sebenar hakikat daripada Allah cuma diberi ilham oleh Allah pada manusia. Contoh macam sempang tiga tu. Ada tak ayat dalam Quran tak jumpa. Itu sebab hari ni bila kita belajar memandu, jangan persoal lah kenapa orang ni jalan dulu, orang ni tak jalan dulu, orang ni tak ada persoal. Pasal ini dicipta oleh manusia yang bijak pandai yang diberi kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam masak lemak ni tak payah persoal kan. Kenapa masak lemak ni kena bubuh santan? Kalau kita tak bubuh santan kelapa sebiji terus boleh tak? Jangan persoal dah. Pasal itu telah direka cipta orang-orang dulu. Tu yang Pi Ramli sampai bergaduh pasal belacan tu. Cerita kan? Sinema Mujala Puk. Tak masuk belacan dalam makanan sampai nak pukul orang. Sampai nak pukul isteri. Nak ceritakan bagaimana tuan-tuan. Ya. Allah Ta'ala nak meletakkan manusia ni memang perlu kepada ajaran, perlu kepada pentarbihan, perlu kepada pendidikan. Dia tak boleh sendiri, tak boleh. Dia kena dididik. Jadi yang kita bincang ni adalah didikan daripada Allah yang lebih besar daripada yang kecil. Ya. Jadi syariah ini terdiri daripada hukum hakam, peraturan atau undang-undang yang berkait dengan akidah dan berkait dengan amalan. Dia berkait dengan akidah dan amalan. Saya tak nak pergi akidah dulu, saya nak pergi berkait dengan amalan dulu. Contoh undang-undang hukum hakam syariah. Ya, dalam bab amalan paling mudah apa yang kita buat tadi iaitu solat. Ya, solat. Dalam solat ada tak peraturan? Undang-undang dia? Ada tak? Ada. Yang paling utama apa dia? Peraturan dia. Wuduk. Yang paling utama wuduk. Tuan-tuan semayanglah hebat macam mana pun. Jubah mahal macam mana pun. Serban besar bakul durian pun. Tapi kalau tak ada wuduk, tetap tidak sah. So, solat. Nampak? Undang-undang dia. Sedaklah suara macam Sudai Surim pun. Imamnya, kalau tak ada wuduk, tetap tak sah. Bukan dia seorang. Semua tak sah. Kerana ikut dia jadi imam. Itu undang-undang dia. Yang berkait dengan amalan. Semayang dalam bab undang-undang amalan, bukan amalan, solat. Syariah dalam solat, tu dia. Mesti ada wuduk. Belum yang lain-lain lagi. Ya, rukun dalam semayang ada rukun. Ada rukunnya, ada sunatnya, ada harusnya, ada makruhnya. Itu peraturan lah tu. Peraturan lah tu. Yang kita kena mengikut. Tak boleh tak ikut. Ya. Semayang maghrib 3 rakaat. Kena buat 3. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Hari ni awak tenaga lebih. Tadi minum tongkat Ali, 2 cawan. Awak nak semayang maghrib 4 rakaat lah. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun tenaga ada, tak boleh 4 rakaat. Tak boleh. Tetap kena ikut. Kena ikut 3. Kerana itu dah hukum hakamnya. Tak boleh lawan dah. Macam tu gak? Ya. Kita kurangkan solat maghrib yang 3 rakaat kepada 2 rakaat. Tak boleh. Hari ni awak lemah. Kerja banyak benar. Kat pejabat, ya Allah. Ya. Hulu ke hilir. Keluar masuk. Kerja piun. Nampak? Dengan jam lagi, hujan lagi. Allah letih. Nak semayang 1 rakaat je maghrib. Tak boleh. Allah janji buat. Tak kira lah apa alasan pun. Janji buat ke? Daripada tak buat. Tak boleh. Kena gak 3. Ini peraturan hukum hakam syariah menurut yang berkait dengan amalan. Macam tu juga baca Quran. Tak macam? Tak boleh membaca je ni nak Ramadan ni kan. Tak boleh membaca, dia kena ikut. Hukum hakamnya dia ada tajwidnya, dia ada matnya, dia ada bacaan panjang, bacaan pendek, ada dengungnya, ada tak boleh buat suka hati kita, tak boleh. Membaca suka kita memang bunyi lebih kurang tak boleh, tetap bersalah juga. Ya. Saya baru ni teh idgham ma'al gunnah dengan syekh daripada Syria. Saya teh dengan dia. Bukanlah kita nak kata kita ni sangat, tidak, tapi nak cerita tuan-tuan. Dulu dah dapat ijazah dengan tok guru kita, tok guru Quran. Ustaz Osman Hamzah. Bekas imam Masjid Negeri. Okey, dia kata. Rupanya bila teh dengan orang Arab, dia kata dengung tak cukup, dia kata. Dengung tak sempurna. Dia kena tekan lagi. Masya Allah, tuan-tuan. Nampak? Itu peraturannya. Baru dia kata kesempurnaan. Boleh dia kata. Entah boleh baca macam tu, tak ada masalah. Amal kekalkan. Tapi kalau boleh, sempurnakan lagi. Nampak? Maknanya, ada peraturan-peraturan dia. Bukan boleh baca. Bukan boleh baca. Itu peraturan. Nampak? Nak menunaikan umrah haji pun ada peraturannya. Umrah ada cara dia, haji ada cara dia. Ada? Umrah boleh tak jamrah? Umrah tak boleh walaupun banyak duit. Tak boleh umrah, tak boleh jamrah. Lalu Mina je. Tu jamrah Aqabah tak boleh. Saya nak pergi juga, dah kutip 3 biji batu tadi melawat Arafah. Atas apa Jabal Nur tadi dah kutip dah 3 biji batu. Nak pergi lontar. Tak boleh. Ini umrah bukan haji. Saya tak kira. Baiknya aku lontar kau dengan batu tu. Tuan-tuan. Tak boleh. Sebab dia ada peraturan dia. Buat umrah tak nak sa'i. Letih. Allah tawaf pun dah letih. Sa'i tak nak buat. Tak nak buat. Tak boleh. Kena selesai kan. Nampak tak? Ya, itu peraturan-peraturan dalam segi amalan. Amalan. Ya. Begitu juga nak meninggal, orang meninggal, kan? Kena ikut cara dia, bukan boleh tolak je. Pasal kamu dulu gangster sangat, aku tolak je dalam kubur. Tak boleh. Kena ada adab dia menghadap kiblat, kena disemayangkan. Kalau patut disemayangkan. Nampak tak? Ada peraturan-peraturan. Itu dipanggil daripada sudut amalan. Dan dia kata berkait juga hukum akam ni dengan berkait dengan akidah, pegangan. Yang ni lagi besar, lagi luas dia punya konteks. Itu sebab orang yang berjuang akidah ni faham betul. Syariah dulu, syariah. Kita perjuangkan syariah. Bukan perjuang akidah. Akidah ni salah satu daripada di bawah. Kalau kita hari ni kita suka main organisasi kan. Ya, atas pengerusi, bawah jawatan kuasa. Sebenarnya kalau saya boleh tulis kat papan putih tu, syariah atas, akidah tu sebahagian daripada syariah. Nampak ni? Ya? Kena faham betul-betul. Itu sebab syariah ni penting, pelaksanaan syariah ni penting. Ya? Pelaksanaan syariah ni penting. Bukan barang main-main. Bukan persoalan hudud je. Seluruh perkara lah yang termaktub dalam syariah. Mana rujukan syariah? Quran dan sunnah. Itulah dia syariah. Quran tu rujukan. Bukan masalah hudud je yang kita nak hebohkan. Bukan masalah akidah yang kita nak hebohkan. Masalah syariah ni. Ya? Ini yang paling utama. Nak mendidik manusia supaya mereka jaga akidah dan jaga amalan. Baru mantap. Bukan sibuk jaga akidah. Hulu kihilu dengan akidahnya. Aku pun tak faham. Ya tak? Mana akidah nak dijaga? Wallahu'alam. Yang pergi dengar ceramah akidah semayang pun tidak. Ini bukan saya cakap. Ini ada orang cerita. Orang kampung dia kenal. Dia kuat ustaz. Ya? Masa apa Dr. Hassan tu datang. Dia lah orang paling kuat kali. Ngajak pada semayang pun tidak. Macam mana? Itu yang kita kata tadi. Faham tak? Itu yang saya sebut dulu. Apa badan penyelamat akidah kan? Ada pertubuhan badan penyelamat akidah. Ya, saya sebut sini dulu. Bila kita cek dalam internet, nama-nama orang yang jadi jatuh kuasa dia, dia orang ni pun tak apa selamat akidahnya. Macam mana dia nak jadi badan penyelamat akidah? Itu kita kena faham benda ni dulu. Step ni kena faham. Tak boleh somborono kita, ikut suka nafsu kita, tak boleh dengan Islam ni. Tak boleh tuan-tuan. Ya, dengan agama ni tak boleh ikut nafsu kita. Tak boleh ikut pegang dengan kuasa kita. Tapi kena ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi berkait dengan akidah ni lagi besar. Contoh juga saya nak bagi paling mudah. Solat juga. Tadi berkait amalan, cara-cara nak solat. Yang dikatakan hukum hakam syariah ni hukum hakam yang berkait dengan akidah, hukum bersolat tu. Hukum bersolat tu. Hukum dia wajib ke haram? Ke sunat ke makruh? Dua saat pada sekarang. Tuan-tuan semua dah maklum wajib. Bila wajib, benda wajib dah tak boleh. Dah tak boleh kita nak pusing-pusing dah. Dah tak boleh nak kaji-kaji lagi. Tak boleh dah. Dah haram tetap haram. Tak boleh nak kaji-kaji lagi. Jom kita semayang. Nanti dulu saya kaji dulu semayang. Tak boleh. Bila benda tu termaktub wajib dalam Quran, dah kena laksana. Tak boleh tunggu-tunggu. Tunggu seru lah. Tak semayang lagi ke? Tunggu seru lah. Tak boleh. Tak boleh. Tunggu seru lah. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Ya, kita kena laksana. Kecuali Allah kata, walaupun bagaimanapun di situ, itu sebab Islam ni adil. Ada juga ruang-ruang yang Allah benarkan orang tak melaksanakan solat ni. Contohnya, seorang perempuan yang haid. Perempuan haid, tak ada kewajipan. Jangan tuan-tuan suami warak sangat. Mah, semayang. Haid lah bang. Semayang. Tak ada kira. Tak boleh. Jangan warok sangat. Itu gila. Itu suami gila. Itu betul-betul gila. Orang haid dia suruh semayang. Apa hal? Kau tak semayang aku panjung balik. Jangan. Orang haid. Jangan suruh semayang. Untuk orang perempuan. Orang lelaki tak ada tuan-tuan ya. Orang lelaki tak ada. Tak ada. Tak semayang yuk. Awak malu nak ngabur. Kenapa? Ya Allah. Awak haid. Jangan. Tak ada. Tak ada. Walaupun dah tukar dah. Semua bentuk dia tukar, alat sulit tukar, ya, segala-gala tukar jadi perempuan, orang lelaki ni jadi perempuan, tetap tak boleh, tetap kena solat juga. Dengan cara lelakinya. Ya. Tetap kena solat. Soal dia bertukar tu dosa lain. Soal kewajipan melaksanakan hukum solat tu itu bab lain, kena laksanakan juga. Ya. Tak boleh dia kata dia perempuan dia haid, tak boleh. Orang lelaki sampai kiamat tak akan berlaku haid, tuan-tuan. Jangan susah hati. Orang lelaki kalau tak nak semayang boleh, ada dua tempat lagi. Orang perempuan satu dah. Ya, tu sebab orang perempuan ni tiga. Ya, tu sebab orang perempuan ni ya, dengar mak cik ya. Tu sebab orang perempuan ni di sudut amal beramal dengan agama ni, orang perempuan ni banyak halangan. Bukan apa, banyak masalah. Jangan salahkan Allah pula. Sebab nak bagi tumpu pada ya, hal yang lain. Tapi orang lelaki ni berkuasa. Sebab orang lelaki dua tempat je. Yang pertama sakit. Yang tak bangun-bangun. Dia hidup tapi tak bangun. Orang datang melawat sakit. Ya Allah, tak larat lah. Mata pun nak kata buka, tak buka. Nak kata tak buka, buka. Ya tak? Dengar ke ni, Pak Tam? Dengar ke? Ya. Ya tak? Dia tengok kat kita. Tak larat. Jatuh kepalanya. Tak larat. Nak angkat tangan, tak larat angkat kaki. Sakit tenat. Dia panggil sakit tenat. Tak ada kewajipan ke atasnya ketika itu untuk solat. Kerana dia tidak berupaya melaksanakan tuntutan yang diwajibkan tu. Cuma selepas dia, kalau dia sehat, dia kena qada. Ha, ada setengah ulama kata fidyah sekali. Ha, itu kalau dia sihat, ya. Tapi kalau dia mati kena bayar fidyah. Ha, sepanjang dia tinggalkan solat tu. Baik. Ya, ha, itu. Ha, boleh untuk orang lelaki. Dan yang kedua untuk orang lelaki, yang ketiganya yang tak dibenarkan solat atau tidak ada ke atas tanggungan solat katanya orang gila. Ha, orang gila tak payah solat, tuan-tuan. Hey, jangan disuruh solat, kena baling gitu tu. Ya, ha, jadi nak ceritanya itu dia. Hukum solat ni wajib. Ya, berkait dengan akidah syariah yang berkait dengan akidah, hukum solat tu wajib. Wajib kita laksanakan. Nampak? Ha, tak boleh tidak. Begitu juga hal-hal yang lain. Tutup aurat wajib. Ya. Dalam Islam hukumnya wajib. Tak ada nak istilah tunggu seru, nak tunggu apa, tak ada nak tunggu pergi haji dulu. Syarat pakai tudung ni bukan, dia tak ada syarat. Dia wajib, kena pakai. Syarat pakai tudung ni, syarat tutup aurat ni bagi perempuan Islam yang mukallaf dan berakil. Ha, mak. Ya. Apa maknanya? Seorang perempuan yang mukallaf, ya, yang berakal. Ya, yang sudah baligh dan berakal. Wajib ke atas dia untuk menutup aurat. Ha? Tak ada alasan nak tunggu umrah lah, nak tunggu haji lah, nak tunggu seru lah. Tak ada. Ha, itu sebab kita tak boleh terima. Ya, itu yang saya pelik hari ini. Keluar isu Syiah haram. Ha? Apa nama Wahabi haram. Ya, tak apalah tu, memanglah. Tapi yang tak tutup aurat ni tak haram. Yang membenarkan tak tutup aurat ni tak haram. Ba, Syiah tu. Ha, jangan tuan-tuan kata saya Syiah pula. Ha, kadang bila aku cakap Syiah, dia kata aku Syiah. Bila aku cakap Wahabi, dia kata aku Wahabi. Tak? Saya cuba nak bandingkan supaya kita sedar. Sedar supaya kita menjadilah ahli sunnah wal jamaah. Kerana Islam ni ujung akhir zaman ni kata Nabi terpecah kepada berapa? 7 golongan. Ya. Maknanya terlalu banyak pecahan dia. Bukan Syiah je, bukan Wahabi je, bukan Khawarij je, bukan Imam Mahdi yang semalam tu je. Tak tutup aurat ni pun haram. Golongan yang haram, tak tutup aurat ni yang terima bahawa aurat tu, ya, bila kita tegur kenapa tak tutup aurat. Kan? Suka hati saya. Individu. Maknanya daripada sudut ini pun bagi dia tidak haram. Maknanya dia orang juga tergolong dalam golongan yang Nabi kata 73 golongan yang sesat. Kena ingat. Ya, ha, jangan kita duk main sebut je. Iran tu apa? Iran pula. Syiah ni walaupun tak semayang, tak kita kata haram pun daripada sudut keyakinan dan kepercayaan dia, ya, terhadap kerasulan Nabi, ya, dan kekuatan dia menyokong apa nama Sayyidina Ali. Semayang enggak dia, tuan-tuan? Orang perempuan dia tutup aurat enggak, tuan-tuan? Tuan-tuan, betul tak? Ha, tutup aurat enggak dia? Wahabi ni walaupun kita kata dia apa bercanggah dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah dalam bab akidah arasy Allah dan sebagainya, tangan Allah dan sebagainya, tapi orang perempuan dia wajib tutup aurat juga. Tapi golongan-golongan yang konon mengaku ahli sunnah wal jamaah tak tutup aurat ni apa cerita? Mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi tak tutup aurat. Apa cerita? Boleh kita kata tak haram kat dia? Hai, mana boleh? Samalah. Haramlah. Benda haram al-halal mubayyin wal haram mubayyinun. Ya, yang halal sudah terang nyata, yang haram pun sudah terang nyata. Tak boleh. Tak boleh diterima akal. Tak boleh bagi alasan. Bersalam dengan perempuan ajnabi, haram. Haramlah, yang beramal lagi kenapa? Suka salah. Kita dah kata haram. Wahai pemimpin-pemimpin, haram. Ahli sunnah wal jamaah kata haram. Ulama ahli sunnah wal jamaah kata haram. Kenapa buat lagi? Ada lagi tak bersalam pemimpin dengan perempuan? Ha, beramal lagi benda tu. Perhimpunan tu, wanita, salah. Laki, bini orang, anak dara orang, janda orang, habis semua disalam. Tak kata haram-haram lah. Ada? Oh, dia beramal lagi benda tu. Ada golongan apa yang kita nak sebut ni? Ha, itu kita kata biar betul. Nak berjuang Islam ni biar betul-betul. Jangan seronok kita. Nampak? Ikut syariah yang telah digariskan oleh Allah. Nampak? Ha. Baca Quran. Ya, Nabi kata Apa? Hadis Nabi lagi ganas, tuan-tuan. Ganas kan? Nabi kata, daripada kamu menyentuh kulit wanita yang bukan ajnabi, baik kamu menyentuh kulit babi. Nampak? Nak menunjukkan bahawa, kecoh kalau babi, haram, babi haram, kecoh satu negara. Tapi, yang bukan muhrim pegang tangan bukan muhrim, siap berpeluk lagi, tak ada masalah pula. Terang-terang, berpeluk dengan syaruhan, kan? Ha. Tak ada pula kita nak tegur, ulama-ulama tak bangkit pula tegur. La haula wala quwata illa billah. Jahannam kita hari ni, tuan-tuan. Bila tak ikut syariah Islam ni, jahannam. Tunggang terbalik kita dibuat. Ya, betul. Tunggang terbalik. Ha, ya. Baik. Jadi itu. Itu sebablah kita kata tadi, ya, dia berkaitan akidah tu sebab tak boleh buat apa. Orang beriman dia kena melaksanakan apa yang dituntut oleh Al-Quran. Kerana itulah manifestonya. Dan orang Islam tak boleh lari daripada manifesto Al-Quran. Dia kena letak. Itu yang aku pelik. Saya sebut tadi, tuan. Saya ulang balik. Saya sebut hudud bak hudud ni. Yang buat rang undang-undang, kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu ketika itu, rang undang-undang hudud, bukan orang-orang calang-calang makcik, oi. Bukan kontraktor kelas C. Bukan peniaga pasar selayang. Bukan driver taksi limousine. Bukan. Semua para ulama yang diiktiraf oleh kerajaan Mesir, Universiti Al-Azhar. Ada yang datang daripada Umur Qura Mekah. Ada yang belajar di Universiti Madinah. Ha, Tok Guru Haji Adi itu sendiri, Universiti Madinah. Ha, bukan calon-calon. Datuk Harun Din tu. Eh, kalau pergi Arab, orang kenal, tuan-tuan. Dan dia pernah mendapat dua ijazah dalam satu pengajian. Bayangkan, kerana tesis dia tu. Ya, ulama-ulama universiti menerima tesis dia. Akhirnya dia bagi dua. Patutnya dapat satu je. VA dapat dua terus. Kerana, ya, tesis yang dia buat tu. Tiba-tiba tolak. Tolak ala-ala pas dia kata. La haula wala. Saya tak fahamkan, tuan-tuan. Satu ayat Quran yang Allah sebut. Ya. Saya sambung sikit, lepas tu saya sebut ayat tu. Bersamaan, dia bersamaan dengan apa yang saya nak sebut ni. Hukum hakam ini dinamakan syariah kerana kebenarannya. Kenapa hukum hakam ini dinamakan syariah? Sebab kebenaran dia. Apa dia? Dalilnya dalam surah Hud ayat yang pertama, Allah mengatakan, ya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Ya, hakimin khabir. Saya nak bawakan dulu tadi. Kenapa hukum syariah dikatakan ya hukum yang sebenar? Ya. Pertama saya nak jawab yang tu. Menerusi ayat ni. Allah kata apa dalam surah Hud ayat pertama ni? Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Nampak tuan-tuan? Ya. Siapa yang susun, siapa yang jelaskan? Yang diturunkan dari sisi Allah. Bukan main-main. Ya, bukan main-main. Ya, itu sebab dikatakan, ya, wahyu ini ataupun syariah ini diturunkan ataupun wahyu ini daripada Allah kepada penutup sekalian Rasul iaitu Muhammad SAW dan ia bukan ciptaan atau rekaan mana-mana makhluk. Bukan. Dan berlandaskan pada firman ini tadi, dia disusun rapi dan dijelas secara terperinci. Diturunkan daripada sisi Allah. Dan Allah tutup ayat ni dengan dua nama, dua asma Allah. Apa asma Ajik? Nama-nama Allah. Apa dia asma Allah yang Allah letak? Allah tutup dengan ayat ni dengan dua asma Allah. Iaitulah Hakim dan Khabir. Apa dia? Bijaksana lagi mengetahui. Hey, tuan-tuan. Tuan-tuan biasa kerja kerajaan tak? Tuan-tuan dapat memo tak? Dapat tak memo daripada, kadang-kadang dapat memo daripada jabatan ni kan? Sila hadiri kursus sekian. Kalau tuan tidak hadir, tuan akan dipanggil untuk soal jawab tata tertib. Kenapa tak datang, tak menghadir kursus. Betul tak? Ada tak biasa dapat? Saya duduk di jabatan, biasa dapat. Yang sign tu siapa? Kalau lah sign tu, tukang kebun pejabat, rasa-rasa tuan-tuan nilaikan surat tu macam mana? Yalah, tukang kebun. Apa ada dia? Tapi yang sign ni bukan tukang kebun. Siapa sign? Timbalan Pengarah. Tak menggigil gitu. Oh, timbalan pengarah ni, yuk. Jangan buat pasal. Ha, itu yang muka macam, macam-macam muka pergi masa kursus tu. Pasal macam kita ni banyak-banyak hal. Ha, saya ingat lagi. Tak? Kalau dipaksa suri kursus, Allah. Hari pertama muka, Allah. Macam burger benjo pun ada. Macam-macam. Tak? Tapi nak buat macam mana, kena pergi juga. Pasal apa? Yang sain tu, timbalan pengarah. Samalah tuan-tuan. Bukan saya nak kata sama Allah dengan timbalan pengarah. Tak. Maknanya tuan-tuan, kalau dah ayat ini, Allah kata Quran ini, syariah ini, aku yang susun. Aku yang jelaskan satu perinci. Kenapa mu tak mau ikut? Ha, itu yang Allah sign belakang tu, bijaksana lagi maha mengetahui. Sepatutnya kita lagi lah. Ya, kalau tadi dengan timbalan pengarah kita boleh menggigil, ya ini bukan menggigil lah. Terkencin terus. Itu sebab Allah tutup dengan asma Allah. Nak tunjukkan bahawa ya, pentingnya apa yang aku nak fahamkan pada kamu. Aku turunkan pada kamu ni benda yang penting. Bukan main-main. Ha, itu sebablah tuan-tuan. Ya, ha, kita kena ingat. Ha, itu yang pertama. Kaitan yang kedua tadi saya nak sebut. Tentang rang undang-undang hudud kerajaan negeri Kelantan yang ditolak. Ya, tuan-tuan. Sekiranya tak kiralah siapa, ya siapa, tak kiralah parti ke orang awam ke orang biasa. Kalau dia dalam satu statement dia, ya. Contoh ni satu rang undang-undang lah. Ya, rang undang-undang hudud ke apa benda ke tak kisah. Bila tidak ada ayat Quran, ya, kita selak-selak, semak-semak, tak ada ayat Quran. Ya, tak ada ayat Quran. Dan hukum bagi orang potong tangan, Allah kata wasariku wasariqatun faqta'u aydiyahuma. Lelaki mencuri, perempuan mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Tapi dalam rang undang-undang tu ditulis potong jari kelingkingnya. Ah, ha, potong jari kelingking dia orang mencuri. Maknanya dia sudah bercanggah dengan Quran, dia dah bercanggah dengan kehendak Allah. Barulah kita kata ini ala-ala orang tu. Ala Pah ke, ala-ala Michael Jackson ke, ha, boleh kita kata ala yang disebut hari ni, ala-ala Pas. Rang undang-undang tu, kita tak nak hudud ala Pas, ya, ha, kita nak hudud yang ni. Barulah boleh kita kata ala Pas ke, ala UMNO ke, ala DAP ke. Tapi bila mana rang undang-undang itu termaktub dalamnya ayat Quran, dan bersamaan dengan kehendak Al-Quran, itu bukan alapah dah tuan-tuan. Itu bukan ala-ala siapa dah. Memang ni lah dia hujah dia tadi. Yang kita baca ni lah hujah dia tadi. Ya. Itulah Al-Quran yang diturunkan. Itu sebab sebenarnya bila saya kaji balik, apa yang dikata oleh Dr. Mahdi itu betul juga. Betul dalam bodoh lah. Jahil. Bodoh dan jahil. Kan isu hudud dia kata apa? Hudud sebenarnya tidak ada dalam Quran. Ulama-ulama yang ya sengaja mereka ciptakan hudud ini. Sebenarnya hudud tidak perlu ada, dia kata. Dan Allah tak wajibkan hudud. Memang betul. Hudud tu dalam Quran, tapi telah dinukilkan oleh ulama untuk dijadikan sebagai suatu rang undang-undang. Macam bab solat ni. Eh, kalau tuan-tuan nak belajar solat dengan Quran, boleh dapat? Boleh dapat tak rasa-rasa? Ha, tak boleh lah. Itu yang ulama susun, ada rukun. Zaman Nabi mana ada rukun 17, rukun 13 tak ada. Hari ni bergaduh. Rukun semayam berapa? 13. Bukan, kata ustaz ni. 17. Eh, ustaz saya kata 13. Aku 17. Aku jembat saya. Bergaduh. Padahal rukun semayam zaman Nabi tak ada pun rukun. Tak ada pun istilah 13 ke 14. Tak ada. Tapi disusun oleh ulama untuk memudahkan manusia melaksanakan. Betul tak? Nampak tak? Ya? Itu dia. Itu sebabnya bila dia dah tunjukkan rang undang-undangnya, betul ada ayat Quran dalam tu, tuan-tuan tak boleh nak menemplak atau tuan-tuan tak boleh nak mengatakan ini ala Pas. Kalau tuan-tuan kata begitu, ya, maknanya kita telah menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ke atas umat. Ya, itu sebab kita kena betul-betul tuan-tuan, jangan main-main. Saya bukan apa, susah hati saya hari ini. Ya? Ha, saya bukanlah ahli politik. Tapi susah hati kita sebagai ahli agama bila melihat haru birunya hari ini, tuan-tuan. Suasana umat Islam kita. Yang UMNO marahkan DAP. Yang PAH marah. PKR PAH marahkan MCA. Aku pelik. Alah. Ya, UMNO kata DAP menjadi kuda tunggangan bagi PAH. Ya, Dah tu kalau dah tahu jadi tunggangan, betul-betul lah buat hubungan. Hubungan yang betul menurut Al-Quran. Jangan main-main. Ini duk main-main lagi, Bila orang ni keluar ulama, keluar kenyataan, ulama pah keluar kenyataan, disanggah oleh orang yang tak reti bahasa. Menyanggah daripada kalangan orang. Patut bagilah ulama dia bercakap. Tak. Main cakap je. Ni tak boleh, tak boleh, ni tak boleh tu. Contoh macam Islam, apa? Islam yang apa, negara apa? Kebajikan. Negara berkebajikan. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, ya, suatu apa nama, suatu perbincangan atau forum, tiga orang panel, Ustaz Nasruddin Tontowi mewakili PAS, Ustaz Fazlan mewakili ulama muda UMNO, kemudian Ustaz apa Abdullah mewakili ISMA. Ada. Membincangkan tentang isu negara berkebajikan. Bila soal pertama ditujukan kepada Ustaz Nasruddin Tontowi, apakah dasar menyebabkan wujudnya negara berkebajikan? Ustaz Nasruddin jawab, tuan-tuan, bukan jawab menggunakan akal. Bukan menggunakan dulu dalil akal, tapi menggunakan dulu dalil naqli. Innallaha ya'murukum bil ahdi wal ihsan. Dia guna ayat tu, dia tak guna dalil akli dulu, akal dulu. Tak, dia guna dalil naqli dulu. Tuan-tuan faham kan? Dalil akli, dalil akli. Ya, naqli ni menurut Al-Quran lah. Dalil naqli. Menurut Al-Quran. Bukti daripada Quran. Dalil akli ni akal, bukti daripada akal. Dia gunakan dulu Al-Quran, makcik. Nampak? Ya. Dia kata bersandarkan kepada perintah Allah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil serta ihsan. Tiba-tiba Ustaz Fadlan ni jawab apa? Dah tengah-tengah tu Ustaz Fadlan ni jawab apa? Sekretariat ulama muda UMNO ni. Dia kata apa? Saya tak yakin PAS akan dapat melaksanakan negara berkebajikan. La haula wala quwata illa. Kawan tu bersandarkan Quran, bukan bersandarkan akal. Tiba-tiba dia kata tak yakin boleh laksanakan. La haula wala. Ni bahaya tuan-tuan. Bahaya ni. Habis tak ada nilai lah Quran ni. Ada. Mana kepercayaan kita kepada Quran? Keyakinan kita kepada Quran? Itu yang kita pelik. Nampak tak? Lainlah dia bermula dengan akal. Sampai tak ada ayat Quran keluar. Akal dia, sepanjang pembincangan akal dia. Oh saya rasa, ataupun oh saya rasa macam ni. Kenapa negara berkebajikan kena dilaksanakan? Kerana macam ni, macam ni, macam ni. Ini dia berlandaskan Al-Quran. Dan setiap hujah yang dilepaskan, setiap soalan pada Ustaz Nasruddin Tontowi, dilepaskan, semuanya berhujahkan kepada Al-Quran. Yang dia orang bersandarkan DAP. Sikit-sikit DAP. DAP. Oh, tak boleh. DAP ada. La haula wala quwata illa billah. DAP ni Tuhan ke? Nabi hijrah ke Madinah tu. Cuba tuan-tuan kaji balik. Macam mana Nabi berhijrah ke Madinah? Cuba tuan-tuan kaji balik dalam sirah. Madinah ni tuan-tuan, sebuah negara ketika itu yang kafir. Bukan Islam. Sahabat-sahabat sampai ada kata, boleh ke ni? Sedangkan Taif. Taif tempat saudara, tempat Nabi. Tempat saudara mara Nabi. Keturunan Nabi ada sana. Pun tak boleh terima apa yang Nabi bawa. Sampai dibaling luka buku lali Nabi. Ini kan Madinah yang jauh. 8 jam hari ni naik bas. Bayangkan Nabi berjalan kaki. Berapa jam? Berapa hari? Berapa bulan? 8 jam naik bas, tuan-tuan. Dalam keadaan Nabi tak tahu sama ada diterima atau tidak diterima. Nabi pergi, tuan-tuan. Pergi. Alhamdulillah. Ya. Maha kuasa Allah, mereka terima. Cuma dia orang kata apa? Ada yang mengatakan, wahai Muhammad, kau nak berdakwah, dakwahlah. Namun aku nak ikut agama kamu, aku tak mau. Tapi bila Nabi tunjukkan Islam, ini syariah ni. Kehidupan Nabi hari ke hari Nabi tunjukkan syariah Islam, tunjukkan akhlak yang mulia sebagai seorang penganut agama Islam, orang yang beriman. Akhirnya tuan-tuan, wafatnya Nabi, Madinah sudah menjadi sebuah negara Islam keseluruhan. Inilah yang kita bermasalah hari ini. Kerana keyakinan Islam bukan ditentang daripada sudut kekafiran, tapi kemunafikan. Maknanya daripada kalangan Islam sendiri yang tidak yakin dengan Islam sebenarnya. Sepatutnya kita bila dengar dalil dia, okay, what dalil you? What your reason? Okay, Allah kata, patut kita tunduk, setuju. Bukan kita kata, DAP ada. DAP itu siapa? Ha, ni ayat untuk DAP. Ha, itu sebabnya. Ya, ha, ni ayat untuk DAP, tuan-tuan. Allah kata apa tentang syariah ni? Ha, ni syariah. Selepas pada ayat saya baca tadi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam perkara ini, ya, dalam maksud yang dimaksudkan dengan apa itu syariah, ya, iaitu syariah rabbaniyah, ya, yang pertama kita dah baca kenapa dia rabbaniyah, kenapa dia benar, ya, iaitu dicipta oleh Allah, disusurapi oleh Allah, dijelaskan oleh Allah. Dan kedua Allah kata ya ayuhan nas. Ha, dengar. Ha, dengar. Ya ayuhan nas. Apa maksud ya ayuhan nas ni? Wahai manusia. Manusia ni siapa makcik? Orang Melayu je ke? Ya. Ha, orang taman bakti je ke? Seluruhlah namanya manusia. Quran ni yakin tak sampai kiamat? Yakin tak sampai kiamat? Ha, yakin kena terima pakai Quran ni. Ayat ni boleh kita pakai. Jangan kata ayat dia tak boleh pakai. Oh, itu zaman Rasulullah je. Masa tu Rasulullah. Eh, dah. Ha, itu yang silapnya, jahilnya Mahdi ketika itu. Ha, sebab dia kata hudud ni zaman Rasulullah kerana orang Arab ni ganas. Dia kata, ha, itu jahilnya dia. Bukan soal ganas tu. Soal tu hukum. Ya, ha, bukan masalah ganas. Ha. Allah kata, wahai manusia. Apa dia? Qada. Kata Allah. Sesungguhnya ja'atkum mau'izatun. Sesungguhnya. Telah datang kepada kamu suatu nasihat. Ya, satu nasihat, satu pengajaran boleh, satu apa nama petunjuk. Mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Tuhan kamu ni siapa? Atas dunia ni. Allah lah. Hindu baik, Buddha baik, Tuhan dia tak ada lain, Allah saja. Cuma cara dia saja yang tidak mengikut syariah. Ha. Syariah untuk sembah Allah mana? Yang kita buat adalah. Tapi mereka tak ikut Allah. Rosak tak akidah? Rosak. Orang Islam yang tak semayang, rosak tak akidah? Rosaklah, samalah pasal tak ikut sembah syariah yang diwajibkan. Itu sebab kita bila kita tanya orang tak semayang tak? Bila masa kamu sembah Allah? Ha, bila masa sembah Allah? Kalau dah tak semayang, bila masa kamu beribadah kepada Allah? Menyembah Allah, bila masa? Memanglah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembah Allah ni bukan sembahyang je, tapi sembah yang paling tertinggi sekali. Tu yang Allah sebut dalam ikrar kita kan. Inna solati. Solat tu yang paling tinggi sekali penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu sebab tuan-tuan orang tak pergi haji. Orang tak pergi haji, tapi dia sembahyang, masuk syurga tak? Agak-agak tuan-tuan. Menurut ilmu tuan-tuan, masuk syurga tak? Dia tak pergi haji. Tak pergi haji sebab tak mampulah. Tiba meninggal. Bapak-bapak kita, tok-tok kita dulu. Tak mampu nak pergi haji. Ya. Ha. Tak, apa nama, tak masuk syurga tak dia? Masuk lah. Tapi kalau dia pergi haji tak solat, masuk syurga tak? Itu je sifir dia. Ha. Faham? Ha. Nampak tak? Ya. Ha, itu sifir dia. Ya. Baik. Allah kata manusia. Ha, jadi, daripada Tuhan kamu. Ha, jadi, syariah ni sebenarnya bukan untuk orang Islam. Ya? Ini yang dijawab oleh Ustaz Nasruddin Tantawi. Habis cara mana nak menangani DAP? Dakwah. Ha? Itu sebab hari ni orang DAP boleh baca Quran. Orang DAP boleh nak memahami Quran. Dakwah lah. Itu sebab saya kata hari ni. Tak kira lah DAP. Siapa orang Cina, orang India. Kita wajib dakwah kepada dia. Suruh dia masuk Islam tak wajib. Tapi berdakwah pada dia wajib. Dengan cara apa berdakwah? Melaksanakan syariah Allah. Bagi bernegara, sistem negara mesti ikut Islam. Dalam pada itu mereka akan didakwah melalui syariah-syariah Islam itu. Tuan-tuan perasan? Ya, zaman Rasulullah, seorang lelaki kuat minum arak, kuat mencuri, nak masuk Islam. Apa dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku ni teringin nak masuk Islam. Tapi aku tak boleh tinggalkan taubiat, minum arak, mencuri. Nabi kata, buat. Ha? Boleh? Boleh? Terkejut dia. Ngucaklah dia, sebab syarat Islam ngucak dia kan. Ngucaklah dia. Tapi Nabi kata, sebelum tu Nabi kata, ada syarat juga pada aku. Apa dia? Sekiranya aku datang jumpa kau, aku tanya, kau jangan bohong. Baik. Jadi, tuan-tuan, ya, dia pun buat aktiviti hidup biasa. Dah Islam dah ni. Tapi minum arak lagi. Nabi datang, minum arak tak? Minum. Ya, minum arak tak? Minum. Minum, mencuri tak? Mencuri. Sampai berapa kali tuan-tuan dia terfikir. Tuan Perak dia terfikir. Ish, aku ni tak malu. Ada? Dia tak bohong dengan Nabi. Dia tak bohong. Dia pegang syarat tu, dia tak bohong. Bila Nabi kata minum arak tak? Minum. Satu ketiga dia terfikir. Eh, Islam ni kalah kan arah. Aku ni kau orang Islam. Ya. Makna aku dah bohong dengan Muhammad. Akhirnya tuan-tuan ditinggalkan semua tu. Nampak tak? Itu dakwah. Itu dakwah. Macam isu hari ni tentang tengok wayang dekat apa? Tengok wayang berasingan. Yang Islam diminta diasingkan tempat duduk. Kan? Lelaki dan perempuan. Ini satu penganjuran yang baik. Ya. Oh, tiba-tiba apa bila Ronnie Liu kata, ya, ha, kita tangguhkan dulu. Bukan dia tentang, dia tangguh. Oh, kecoh hari ni, sok khabar keluar. Yang kecoh tu dia pun tak buat. Tu masalahnya. Banyak orang Melayu ni masalahnya. Kalau kecoh sangat tuan-tuan dia sebenarnya tak buat. Ha, tapi dia kecoh je. Saya puji sikap Majlis Daerah Kuala Selangor. Baguslah. Betul lah, dia tampal. Dia cakap, Dr. Zulkifli Ahmad. Eh? Dia jawab, mudah dia kata. Macam orang pergi beli arak, beli dekat apa 7-Eleven nak. Arak hanya untuk yang bukan Islam sahaja. Sama kan dia kata, untuk orang Islam, ya tolonglah duduk jauh. Itu sebagai satu tarbiyah. Ini dia kata tarbiyah ni. Itu yang dia kata tarbiyah, wasato. Wasato itulah kesederhanaan. Nak faham wasato ni dia. Ya, yang dikatakan kesederhanaan. Yaitu Allah Ibnu Jarir menafsirkan ayat ini, Allah menyifatkan mereka, ayat surah Baqarah ayat 143 kan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya Allah menyifatkan mereka sebagai umat pertengahan sederhana kerana keadilan dan keseimbangan mereka dalam agama. Mereka bukanlah dalam kalangan pelampau atau cuai tentang agama. Nampak? Pelampau dan cuai. Jangan melampau sangat. Ya, melampau sangat, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Macam Ustaz Azhar jawab, saya cukup puji. Ya, Ustaz Azhar jawab tentang isu, apa nama, tiga orang, empat orang budak, budak rock jumpa dia. Ya, jumpa dia, dia kata, Ustaz, kami ni minat rock Ustaz, tapi kami tak minum arak, tak berzina. Ya, kami tak buat benda-benda yang menyalahi Islam. Kami semayang, tak tinggal semayang, tapi kami minat rock. Tak apa. Tak apa. Dia jawab, tak apa. Ya, teruskan. Dan teruskan semayang. Tak? Sebab rock ke, rap ke, reggae ke, dia bukan masalah. Masalahnya pelaksanaan. Macam minat dandut tak? Dua sahabat sekarang. Kalau saya pasang tik dandut, goyang tak kaki? Jangan kata, makcik, aku pun goyang. Soalnya, masalahnya yang dia haram berdandut, bergelik depan lelaki bukan moh. Murim. Itu yang haramnya. Kelak-kelak malam tu yang haramnya. Tapi kalau dah degian sangat nak berdandut, minat sangat, buat kat rumah boleh tak? Tutup semua rumah, berdandut dengan suami. Sampai ke pagi. Boleh? Ha, tapi tekan jalan ceng lah. Subuh. Takut tak subuh pula. Ha, itu sebab bila berdua lantak lah. Nak berdandut ke nak apa ke? Selagi benda tak bercanggah akidah. Tak merosakkan kita sudah akidah. Faham tak? Itu dia. Ha, tak membatalkan iman kita, tak mendatangkan dosa bagi kita. Tak ada masalah. Macam jangan kata dandut, jangan kata rock. Orang semayang, Tok Imam sayang, dia pakai spender Superman je, boleh? Saya nak tanya, boleh tak? Spender Superman je dia pakai. Padahal buat baik tu dia tak semayang. Apa masalahnya? Tetap tidak sah, tetap haram. Kerana dia mendedahkan aurat. Nampak? Dia Islam dia begitu, sederhana. Pelampau pun jangan, cuai sangat pun jangan. Salam tangan perempuan. Suka-suka hati saya pemimpin, boleh salam. Cuai lah tu, tak boleh cuai dalam agama. Haram tu tak haram. Tak tutup aurat. Oh, sebab apa tak tutup aurat? Ya, pasal saya isteri menteri. Ya, sebab saya akan bertemu dengan menteri Amerika, isteri menteri Amerika akan bertemu dengan isteri Afrika, akan bertemu isteri apa nama? Jadi menghormati mereka, saya buka aurat. Kepala. Ha, tu nak sampai kepala dah tu. Tak boleh jawab macam tu. Kita kena ada penderian kita. Kita Islam, tunjuk cara Islam. Ha, tak boleh kita dedahkan aurat pula kerana nak menghormati mereka. Tak boleh. Kena bertegas dengan orang kafir. Itulah tegas ni. Itulah yang saya kata. Ayat tegas tu kan. Yang selalu digunakan ayat tegas tu. Ayat apa? Allah, orang mukmin mesti bertegas dengan. Orang Islam mesti bertegas dengan orang kafir. Bertegas ni maknanya. Bukan kita geram je dengan dia. Ya? Dengki je dengan dia. Oh, sikit depi, sikit depi, sikit depi. Bukan begitu. Tegas ni segi hukum. Aku pakai tudung, aku orang Islam, kena pakai tudung. Walaupun aku berdepan dengan isteri Barack Obama pun, aku kena pakai tudung. Tak boleh aku tak pakai tudung. Itu namanya bertegas. aku kena semayang walaupun aku bermesyuarat dengan orang bukan Islam, dengan menteri Amerika sekalipun, aku kena semayang. Waktu semayang aku nak semayang. Itu namanya bertegas. Ini maksudkan tegas tu. Ya, dengan orang kafir. Bukan kita benci dia. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ala ta'dilu. Ingat. Ya, jangan kerana kebencian kamu pada suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Tak boleh. Kita dengki, kita benci mereka tak boleh. Nampak? Ha, kita tak adil dengan dia tak boleh. Oh, orang ni DAP tak boleh, orang MCA tak boleh, orang MIC tak boleh. Tak boleh. Kita kena bagi sama rata. Tak boleh kita nak berdengki dengan dia. Yang kita kena bertegah dengan dia isu-isu yang berkait dengan hukum. Ya, macam arak, kes arak hari tu. Ya, Dato' Asali kes arak tu. Ya, kalau tuan-tuan lebih arif lah pada saya. Isu dia tuan-tuan, sebenarnya bila isu-isu ni berlaku, kita kena akui, sekarang ni kita tak boleh buat apa. Negeri Selangor, negeri Kuala Lumpur, tak boleh buat apa. Kita tak macam Kelantan. Kelantan majoriti Islam. Itu sebab Kelantan selesa boleh melaksanakan hukum. Apa-apa juga hukum. Hukum, apa nama, semua peniaga kena tutup aurat. Boleh laksana. Ya, kemudian hukum wanita, apa kaunter wanita tu. Boleh. Sebab di sana, apa 90%-nya Islam. Kita kena terima hakikat bahawa Kuala Lumpur, Selangor ni, kalau kita nisbahkan balik tuan-tuan silap-silap, orang Islam sikit daripada orang kafir. Saya tuan-tuan. Saya. Sebenarnya. Ya, orang Islam ni sikit. Kalau lagi Melayu lagi sikit sebenarnya. Orang Cina lagi ramai di Kuala Lumpur ni sebenarnya. Jadi kita kena terima hakikat. Sesuatu perkara kita nak buat, mereka akan selak rang undang-undang. PBT. Ha, kita tak boleh buat macam Kelantan. Kelantan kita boleh buat semua. Di sini tak boleh. Faham tak? Itu dia kata kesederhanaan tadi. Ha, tapi boleh tak cuba? Tarbiyah. Itu sebab saya suka sangat bila mana surah-surah membenarkan orang-orang apa pemimpin-pemimpin bukan Islam, YB-YB bukan Islam ini masuk surah. Saya suka sangat. Sebab time itulah kita nak tarbiyah dia. Biar dia tengok orang Islam. Oh macam ni. Itu yang aku pelik. YB datang surau tak boleh, masjid tak boleh. Tapi buat lawatan, orang kafir pergi buat lawatan dekat masjid, boleh pula dia bagi. Ha, itu yang kita pelik tu. Ini yang tak bijaknya dalam kita berdakwah. Oh, kita kata nak, saya tanya jaga masjid negara, kenapa bagi orang bukan Islam naik? Jaga Putrajaya, jaga Masjid Shah Alam. Oh, sebab kita nak tunjukkan Islam, kesenian Islam. ini bukan dakwah. Ya, dakwah sebenarnya kita rapat dengan dia orang. Kita tunjuk ini cara Islam. Ini masyarakat Islam. Ini cara Islam tarbiyah umatnya. Ini cara. Lama-lama tengok. Dia akan faham, akan faham, akan faham. Akhirnya, ya, dia tahu besarnya, pentingnya. Ya, apa Islam ni? Hebatnya Islam ni. Macam mana? Minta maaf saya sebut. Lingguae. Ini kawan saya ada di Pulau Pinang, tahfiz Quran. Bila dia soal kepada lingguae, kenapa bagi orang apa budak tahfiz ni intensif?